Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, sekarang masih kita di mana? Pembahasan jamak. Katro, yaitu jamak taksir tapi masuk dalam jamak katro. Sekarang bacaan yang ke 3, ats-tsalits. Masih panjang perjuangan ya. Ats-tsalits yang ketiga, fu'al. Ada jamak taksir wazannya fu'al bi dhommin fa fathin. Dengan di dhamma kemudian apa? Fathah. Wa yataridu, apa artinya yataridu ini? Yungkos, dikiaskan, perhatikan baik-baik. Fismin, apa maksudnya isim? Jamid. Ditahami berarti ini? Alhamdulillah. Pada jamid ala pu'lah, yang berwazan pu'lah. Bidhommin fasukun, dan dhamma kemudian sukun. Wafi pu'lah. Demikian pula ini terjadi pada kata yang berwazan pu'lah. Jadi kalau ada kata isim jamid wazan fu'lah dan fu'lah, jamaknya fu'al. Unta af'al, yang untanya af'al. Ka gurbah, apa jamaknya? Gurab. Betul gak itu? Betul atau tidak ini? Gurbatun, apa jamaknya? Gurabun, betul gak? Betul. Mudiyatun, jamaknya? Mudiyatun, jamaknya? Mudiyatun jamanya muda, mudayun aslinya mudayun, ya ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif, jadilah muda. Boleh juga dibaca mudan, antum kedepankan tanwinnya kan mudayun. Dan boleh juga jadi apa? Mubar mudan, antum paham di mubar. Nah, jadi mudiyatun, apa jamaknya? Muda. Muda. Hujajun, jamaknya? Oh, enggak betul. Hujatun, jamaknya? Hujajun. Sugorun, ka sugro wa ka sugro, seperti sugro, apa jadinya? Sugorun, kubro, kubarun. Jelas? Jadi begitu. Fatakulu piha guro pun mudan hujan, hujaj sugor kubar. Wa syadda fi buhma bi dhommin fa sukun. Wasfun li rajulis suja. Syad pada kata buhma dengan di dhomma kemudian sukun, sifat untuk lelaki pemberani. Lelaki pemberani dibilang buhma. Ini dianggap syad kalau dibuat buhamun. Kenapa bisa? Kenapa kira-kira? Karena dia apa? Was syaratnya tadi kan harus apa? Isim. Jelas ini. Jelas ini. Alhamdulillah, masya Allah. Buhamun ini syad. Kama syadda jam'u ru'ya bidomil awal. Ya. Wa naubah wa kur wa naubah wa kor wa koryah bifati awalihima, bifati awalnya. Kenapa bisa semua ini? Ru'ya, kenapa bisa? Kenapa bisa? Karena ru'ya bukan mu'anasnya af'al. Dipahami? Paham? Kemudian terus yang selanjutnya lagi naubah. Apa dia? Kenapa syarat? Kan dia apa? Fa'ala. Syaratnya tadi kan harus apa? Fu'la atau fu'la. Korya sama. Tak dipatah. Walihya. Kenapa ini? Walihya. Kenapa ini? Karena kasro. Antum kasronya di mana? Di lam atau di ha? Di lam. Saya di ha. Ceritakan saya. Di ha. Salah. Lihya. Lihya. Di kasro. Watu khomatun. Kenapa salah ini? Bidomin fafatih. Bidoma kemudian apa? Fathah. Tadi syaratnya harus apa? Bidoma kemudian di sukun. Ya. Ala pu'al. Syad semuanya diwazankan dengan di atas apa? Di atas pu'al. Dipahami ini? Kenapa? Kata bolo lil masdariyati fil awal. Karena yang pertama itu adalah masdar yang ru'yah. Pertama masdar, ya juga. Ya. Dia kan bukan af'al dah. Bukan mu'anasnya. Bukan mudhakarnya, mu'anasnya af'al. Wantifa'i dhommul fa'i tala tiba'adah. Dan tidak dhommanya fa' pada tiga sisanya setelahnya. Wafatu ainil akhir, Sementara yang terakhir karena ainnya di fathah. Itulah. Kalau di jamak ke fu'al, dia dianggap apa? Syad. Apa artinya syad? Tidak sesuai dengan koedah, tapi datang juga dalam bahasa Arab. Arabi yang keempat, fi'al. Fi'al. Di antara wazan jamak taksir adalah fi'al bikasrin fafat fi'al wa yataridu fismin ala fi'ilah. Masya Allah. Ini dikiaskan pada isim yang berwazan fi'lah. Kalau tadi kan fu'lah, kiasnya fu'al. Kalau fi'al, ini khusus pada wazan yang fi'lah bikasr fa'nya. Bikasrin fasukun, dikasr kemudian sukun. Seperti hijjatun, jamaknya hijjaj. Kisratun, kisar. Firyatun, firyatun. Firo, nah, mirip bahasa Jawa. Nah, firo. Bahasanya apa? Mana mas? Mana mas? Ini? Oh ini. Mirip bahasa Jawa mas ya? Alhamdulillah. Iya. Kalau bahasa Jawa, piro mas. Piro. Kalau ini, piro. Menjadi, asalnya firyatun menjadi piro. Wahya, jadi firo itu adalah dusta. Wa firo. Wasumi'a fi hilyah walihyah di kasri awalihima hulan waluhan. Betul gak ini? Bidomihi. Betul gak ini? Kan tadi sudah dibilang di atas syar. Jamannya yang benarnya? Jaman benarnya? Hah? Apa? Liha. Paham gak ini? Yang pertama apa? Hula hila, karena hilya. Hilya kama sumi'a fi fu'lah bidomin fasukun fi'al. Sebagaimana kadang kebalikannya, didengar ada kata fu'lah. Ya, sebagaimana didengar pada fu'lah dengan didoma kemudian sukun fi'al. Jadi ada kata fu'lah, didengarnya fi'al. Ada kata fi'lah, didengarnya apa? Fu'al. Dipahami ini? Tapi itu simai. Itu simai, syahat dibilang. Bi kasrin fafat dan kasro kemudian fatah. Kasuro, kasurotun. Dia bilang apa? Surotun. Siwar, seharusnya suar. Memang ya datang seringnya suar. Ya kan? Jamak surotun, jamaknya apa? Suwarun. Tapi datang juga apa? Siwarun. Jadi ini mirip lihya, seharusnya lihyatun, seharusnya liha, tapi datang luha. Jelas ini sama maksudnya, ketukar, ketukar kiasnya. Al-Khamis yang kelima, fu'alah. Bedanya dengan ketiga, yang ketiga tanpa tak. Kalau ini ada apanya? Taknya. Fu'alah bidomin fafat, dengan didoma kemudian fathah. Wa yattaridu fi wasfin. Dah, ini selalu dikiaskan pada was akil, tapi sifatnya harus untuk yang berakal. Ala wazni fa'il mu'tallillam, yang berada di atas wazan fa'il, katanya, katanya fa'il, tapi lamnya apa? Mu'tallam. Ka qadin, jamanya qadin, jamanya kudotun. Kenapa jadi itu? Wazannya kan fu'ala, kok kudotun? Kudotun aslinya kudoyatun. Jadi kalau kudoyatun berarti sama fu'alatun. Paham? Tapi kenapa jadi alif? Itu pertanyaan penting. Kenapa jadi alif? Kan kudoyatun, kenapa jadi alif? Ya, ada ya berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif. Jadilah kudotun. Romin menjadi rumatun. Aslinya rumayatun. Paham? Gozin menjadi guzatun. Aslinya guzawatun. Wow, kalau ini intilah dari fi'il madinya kan. Ada romayarmi. Ya, ada gozayakzu. Ya kan? Dia juga dari fi'il madinya. Lam ini apa? Wow atau ya? Kembalikan ke asal kata. Iya. As-sadis yang keenam, fa'alah. Kalau tadi, tadi apa dibilang? Fu'alah. Kalau ini, fa'alah difatahat, difatah semuanya. Wa yataridu fi wasfin mudzakkar akhir sahihul lam. Dah, yang tidak, bukan yang kelima, masuk di yang keenam. Dipahami ini? Fa'alah. Jelas ini? Paham ini? Jamak dari mudzakkar yang berakal sahih lamnya. Kakatib jamak. Katabah, para penulis. Sahir, saharoh. Perhatikan itu jamak. Berarti yang baik-baik. Kadang datang dalam ayat atau hadis kita kira itu mufrad. Ini bentuk jamak. Ah, nanti juga berpengaruh sama antum artinya. Ketika antum tahu jamak dari fa'il, oh berarti pelaku yang orang ini orang. Maka saharoh tukang sihir. Paham gak ini? Ya tukang sihir. Maka di ayat itu apa? Ja'at saharatu fir'aun, begitu ya? Apa ayatnya itu saya lupa. Nah, Ahmad, mana hafal Ahmad? Siapa hafal Quran? Hah? Itu yang Fir'aun, Nabi Musa. Fir'aun mengatakan Nabi Musa tukang sihir. Tatkala dia datang dari Madian, dia mampir, ya, dapat wahyu Allah utus. Dan dia minta ditemani oleh Harun, dia pergi ke Fir'aun. Dia keluarkan tangannya bercahaya. Dia lempar talinya jadi, dia lempar tongkatnya jadi ular. Dia Fir'aun bilang ke para pengikutnya, ini adalah sihir. Sihir. Maka dia kumpulkan seluruh tukang sihirnya. Maka tatkala datang saharatu Fir'aun. Ada takbir seperti ini. Paham kan? Ini saharatu jamak dari apa? Sahir, berarti para tukang sihir, karena banyak yang datang. Wabai, jamaknya apa? Bai, jadinya? Hah? Ba'atun, kenapa ini? Mana hamzanya? Ah, di mufradnya kan ba'iun aslinya, kembali dulu ke asli. Ba'iun apa aslinya? Ba'iun. Dia diganti hamzah karena ya terletak setelah alif tambahan, diganti hamzah. Jadilah ba'iun. Ketika dijamak kembalikan dulu ke asli. Jamak ba'iun, jamak. Nah, fa'alatun, fa'alatun. Apa? Apa? Baya'atun. Baya'atun, fa'alatun. Setelah itu ya berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif, jadilah ba'atun. Hati-hati, itu isim fa'il jamak taksir. Dipahami? Ya, ini kita tahu di sini. So'igun, jadinya ha. So'igun. So'gotun, asli. Salah. Ini kan so'go ya sugu. Sogo ya sugu wau. Beliau ingin contohkan antum ya satu satu wau. Untuk wakil, paham ini? Dari sogo ya sugu, ba'a ya bi'u, aslinya. Ini aslinya wau. Jadi aslinya ini so igun apa? So wigun. So wigun. Wau terletak setelah alif tambahan diganti menjadi hamzah. Jadilah so igun. Kalau mau jamak-jamak asli supaya tidak bingung nanti hamzanya mana, itu maksudnya. Supaya tidak bingung hamzanya kemana. Jadi so igun jamak kefala. Ah? Sowa? Sowa gotun. Sowa gotun. Wow berharokat sebelumnya fathah diganti menjadi alif, jadilah so gotun barin. Tasdid. Barin. Bukan barin. Kalau begitu berarti ada ya yang hilang. Sama dengan hadin kalau begitu. Iya kan? Kan kalau mu'talab masuk ke sebelumnya. Ini yang sohi. Berarti barin. Mudu'at. Sohi. Lamnya. Apa jamanya? Baroroh. Fa'alah. Dipahami? Madin. Apa jadinya? Madadan. Madadah. Madadah. Ya. Marin. Maroroh. Begitu semuanya. Fil-fil mudha'af. Wa ba'duhum yaj'alu hadhihi sigota aslu sabiqatiha. Sebagian mereka menjadikan sigo ini adalah asal dari pendahulunya tadi. Yaitu asal dari mana? Asal dari mana? Hah? Hu'ala. Paham? Wa innama dummat fa'il ula lil farqi baina sahila wa mutalliha. Jadi kata mereka berarti bisa disatukan. Paham? Artinya jamak taksir untuk sifat akil, sifat yang berakal yang berwazan fa'il itu adalah fa'alah atau fu'alah. Fa'ala dan fu'ala ini hanya sekedar untuk membedakan antara sahih lam atau mutal lam. Paham ya? Tapi kalau dipisahkan itu lebih bagus lagi. Kan supaya langsung jelas saja. Beda. Sahih lam ya mau mutal ainnya atau mau doa atau mahmul terserah. Dipahami ini? Jelas ini. Seperti misalnya antum sekarang sudah bisa buat akilun apa jamaknya? Akilun pakai hamzah. Akilun pakai hamzah. Apa jadinya? Apa jamaknya? Akalah. Doribun. Dorobah. Paham? Kotilun. Kotalah. Itu semua jamaknya. Kiasannya. Jelas? Paham itulah. Mubar. Mubar. Paham? Betul. Coba. Syaribun. Hah? Syaribun. Hah? Fa'ala. Hah? Syaribun. Hah? Wazan ke fa'ala. Jadinya syarobah. Hadim. Buat-buat. Hadim. Mana? Hadin. Hadin. Muhammad Nur. Hanif. Hadin. Salman. Sigi. Sigi. Palu. Hah? Hah? Beranimu itu. Hah? Iya, kalau tidak sahih jamak ada. Hah? Itu apa jamaknya? Itu saya mau tahu. Hah? Apa? Abdul Rahman. Cepat drama habis waktuku ini. Hah? Hah. Berapa kali saya ulang? Hadin. Apa? Hah. Rumah kaca. Hudayatun. Hah? Hudayatun. Di pertama. Kalau tidak masuk yang ke 6, masuk ke 5. Kenapa bilang tidak ada? Hadin. Kamu talan. Jadi, hudatun. Paham tak ini? Paham terangan? Hah? Coba mubar kembali. Daim. Jangan-jangan tak tahu. Duaun. Itu masdar. Kita mau jamak. Kembali lagi ke pedagang. Mamanur da'in. Coba. Hanif. Susahnya. Salman. Apa? Du'atun. Ini sering keluar dalam hadis. Du'atun. Bukan du'aun. Kalau du'aun masdar. Dari kata da'a ya da'u du'aan. Ini du'atun pakai tamar puto. Ini jamak dari da'im, para penyeru. Dipahami prakteknya nih? Hah? Hanif? Paham sih? Ini ya? Para Makassar? Paham? Yakin? Yakin? Coba. Saya bilang misalnya, Romin, orang yang melempar, memanah. Rumatun. Kalau gosil, apa? Gosalatun atau tan atau tin? Gosalatun. Kan kalau itu saja. Sohilam faalah, mu'talam fu'alah. Dipahami, Abdurrahman? Paham, Abdurrahman? Paham. Yakin. Boleh tanya besok. Alhamdulillah. Selesai. Ini sampai yang keenam. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Hafal ini bentuknya. Nanti di akhir ulangan. Murojaah. Murojaah nanti. Wazan jama' taksir. Hafal memang.